Hadza amrun minallahi ta'ala lil mu'minina an yadkhulu fis silmi kafah ay fi jami'i syara'id din wa la yatruku minha syai'an wa an la yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa. Artinya, ini ayat merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam keseluruhan. Maksudnya dalam seluruh syariat-syariat agama. Mereka tidak meninggalkan sesuatu pun darinya, dan agar mereka tidak seperti orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sering mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul," jika engkau telah mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'ak." Wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkan seksama firman tersebut. Fa inna fiha amrun ya'murukallahu bihi aw nahyun yanhakallahu an. Sesungguhnya di dalam kata ya ayyuhalladzina amanu nanti ada perintah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu dengannya, dan larangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala larang kamu atasnya. Dan coba lihat ini. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah, perintah berarti. Perintah untuk kita orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhan. Penulis mengatakan maksudnya, maksud Islam, masuk Islam ke dalam keseluruhan adalah mengerjakan seluruh syariat Islam. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi maksud masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, yaitu kerjakan seluruhnya dari syariat Islam. Jangan ditinggalkan sedikit pun. Jangan seperti kaum Yahudi yang mereka diberikan syariat oleh Allah, mengerjakan sebagian, meninggalkan sebagian, mengimani sebagian, mengkafiri sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah kepada kaum Yahudi, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kafir terhadap sebagian ayat? Orang Islam enggak seperti itu. Orang Islam udkhulu fis silmi kafah. Artinya, masuklah dalam syariat-syariat agama secara menyeluruh. Dalam seluruh aspek agama yang berkaitan dengan akidah, masuk secara menyeluruh. Yang berkaitan dengan ibadah, masuk, kerjakan secara menyeluruh, terutama ibadah-ibadah praktis yang dikerjakan seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Jangan, jadi maksud ayat ini melarang kita untuk mengerjakan sebagian, misalkan sholat, sholatnya cuma Senin, Kamis. Maksudnya kadang-kadang ingin sholat, kadang-kadang tidak sholat. Misalkan juga berjamaah, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang dimaksudkan tidak masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, tidak masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Begitu pula yang berkaitan dengan muamalah ataupun yang berkaitan dengan tingkah laku. Kerjakan Islam secara menyeluruh. Muamalah misalkan, larangan-larangan Islam. Ya, maka kita harus jauhi larangan-larangan Islam. Dan ada pelajaran menarik, Pak, tentang larangan dan perintah. Dan ini masih berkaitan dengan masuk Islam secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang kalau dalam perintah, misalkan ada perintah dari Allah, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah apa saja, maka kerjakan perintah itu. Meskipun nanti dalam pengerjaannya sesuai dengan kemampuan. Beda dengan larangan. Kalau larangan apa? Misalkan la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Tidak ada kata-kata kalau kalian mampu, enggak ada. Itu bedanya antara perintah dengan larangan. Kalau perintah apa? Sesuai dengan kemampuan, tapi dikerjakan. Saya pernah dibicarai atau dicurhati oleh seorang yang kerja di perminyakan. Dan beliau kebetulan kerja di perminyakan harus turun ke lapangan karena proses drilling, menggali. Orang yang turun ke lapangan, maka tidak boleh dia dia harus menutup seluruh wajahnya karena ditakutkan ketika ada gas yang keluar dari tanah masuk terhirup oleh hidungnya, maka akan mati karena bisa sebagai racun yang sangat sangat kuat. Nah, beliau mengatakan, "Ustaz, kalau kami di perminyakan memelihara jenggot, maka pada saat itu akan ada yang terbuka dari penutup tersebut, tidak tertutup seluruhnya. Bagaimana kalau saya cukur jenggotnya demi ini?" Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang seperti ini yang dimaksud. Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan arkhul liha, a'ful liha, panjangkan, biarkan. Ya, ini perintah. Panjangkan, biarkan, ini perintah. Taib, kalau begitu apa yang terjadi? Kita harus kerjakan, tetap panjangkan. Ya, bukan berarti maksud dari fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian semampu Allah, karena enggak mampu, ya berarti enggak apa-apa kita. Enggak, bukan seperti itu. Maksudnya adalah kerjakan perintah tersebut, tapi tatkala mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan. Lalu Ustaz, orang yang tadi bagaimana solusinya? Itu masih mending. Ini ada yang lebih parah. Waktu itu di Masjid Nabawi, seorang yang mahasiswa dari Rusia bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizullahullah. Beliau bertanya, Syekh, orang Eropa, kalau seandainya mereka mau memelihara jenggotnya sangat tebal. Makanya orang-orang kadang-kadang jenggotnya panjang. Syekh, kalau saya pulang ke negara saya Rusia seperti ini, mulai dari bandara langsung ditangkap dan tidak tahu apa nasib saya, tidak ada yang mengetahui mau dimanakan, dan itu sudah banyak terjadi, bolehkah saya merapikan jenggotnya dalam rangka fattaqullah mastata'tum? Maka beliau menjawab, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Artinya enggak boleh. Karena itu perintah, kerjakan perintahnya. Ya, kerjakan perintahnya. Jadi maksud daripada mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan, perintahnya dikerjakan tapi sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti maksud dari sesuai dengan kemampuan kalau tidak mampu enggak dikerjakan, bukan. Seperti misalkan salat Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salat dalam keadaan salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak, duduklah. Kalau tidak, berbaringlah. Tapi tetap salat. Tetap salatnya. Bukan berarti pre salatnya. Enggak, tetap salatnya. Nah, itu maksudnya. Adapun larangan, maka tidak memakai fattaqullah mastata'tum. Tidak memakai, jauhi sesuai dengan kemampuan kalian. Enggak. Jauhi, jauhi. Jangan berzina, jangan berzina. Tidak ada kata-kata jangan berzina sesuai dengan kemampuan kalian. Ada. Ya. Kenapa? Karena pokok, apa bedanya? Kenapa perintah seperti itu sedangkan larangan seperti ini? Kalau perintah kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, kalau larangan seperti ini, yaitu hanya meninggalkan, maka jawabannya karena larangan sumbernya pada meninggalkan saja. Dan itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan. Tinggalkan, selesai. Ya. Tinggalkan mencuri, tinggalkan berjudi, tinggalkan minum khamar, tinggalkan membunuh, tinggalkan menipu, tinggalkan bersumpah palsu. Ya, jadi pelajaran menarik pagi ini, yang dimaksud dengan masuk Islam secara kafah, yaitu mengerjakan syariat Islam dari berbagai macam aspek dan tidak meninggalkan syariat tersebut dari beberapa aspek. Itu maksudnya masuk dalam agama Islam secara kafah. Ya. Bukan berarti masuk ke dalam Islam secara kafah adalah manusia seluruhnya masuk Islam, enggak. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Kan Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan." Apa maksudnya? Yaitu mengerjakan seluruh syariat Islam. Bukan berarti maksudnya seluruh manusia masuk Islam. Bukan berarti itu maksudnya. Karena tidak akan terjadi orang seluruh manusia masuk Islam. Ya. Meskipun Allah mampu, walau syaa'allahu lahadannasa jami'an. Kalau seandainya Allah ingin, maka Allah akan berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Tapi sudah hikmatullahi fil kaun, sudah ketetapan Allah dalam muka bumi ini, bahwa ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang penghuni surga, ada yang penghuni neraka. Jadi sekali lagi, dan ini dijelaskan oleh Imam Nukathir ya, bahwa maksud dari masuk Islam secara menyeluruh adalah mengerjakan seluruh syariat Islam. Bukan berarti seluruh manusia masuk Islam. Itu dia. Kemudian pelajaran yang menarik tadi sudah saya sebutkan, yaitu bahwa termasuk hal yang dibicarakan dalam masuk Islam secara menyeluruh adalah bahwa apabila ada perintah, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jika ada larangan, tinggalkan. Tidak pakai sesuai dengan kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai' fajtanibu." Jika aku perintahkan kalian terhadap sebuah perintah, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku larang kalian terhadap sebuah larangan, maka apa? Jauhilah, tinggalkanlah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini ada sebab turunnya. Saya baca dari tafsir Imam Al-Kasir. Apa sebab turunnya ayat ini? Perhatikan baik-baik. Wa za'ama Ikrimatu annaha nazalat fi nafarin mimman aslama minal yahud wa ghairihim ka'abdillah ibn Salam wa Tha'labah wa Asad ibn Ubaid wa ta'ifatun ista'zanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an yasbitu wa an yaqumu bit tawrati laylan fa'amarahumullah bi iqamati sya'airil Islam wa ishtighali biha amma 'adaha. وفي ذكر عبد الله ابن سلام مع هؤلاء نظر إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه بتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عما عنه بأعياد الإسلام. Perhatikan baik-baik. Ikrimah mengatakan bahwa ayat ini, masuklah kalian wahai orang yang beriman kepada Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ayat ini adalah turun tentang orang-orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Tha'labah, Asad ibn Ubaid, yang mereka ini masuk Yahudi masuk Islam. Lalu mereka minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami meskipun masuk Islam tapi mohon diizinkan kalau hari Sabtu kami punya ritual tersendiri. Kita tahu hari Sabtu adalah hari besar orang Yahudi seperti kita hari Jumat. Ya. Dan mereka juga minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan kitab Taurat di malam hari. Artinya membaca kitab Taurat di malam hari. Tapi kami masuk Islam, wahai Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Secara menyeluruh. Tinggalkan semuanya. Nah, ini membantah. Ayat ini membantah orang-orang yang mengatakan kami misalkan Nasrani Muwahid. Kami kaum Nasrani yang tidak trinitas. Kami kaum Nasrani yang mengesakan Allah. Tapi kami beriman hanya kepada Nabi Isa. Kami tidak mendustakan Muhammad. Tapi kami nabi kami Nabi Isa. Maka untuk pengakuan seperti itu di zaman sekarang, di zaman sepeninggal diutusnya Rasulullah SAW, tidak berlaku. Berdasarkan ayat ini, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, beliau mengatakan, wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa wa in wafaqa al-amra al-mashru' hawahu fa'alahu wa in khalafahu tarakahu balil wajibu an yakuna al-hawa taba'an lid-din wa an yaf'ala kulla wa an yaf'ala kulla ma yaqdiru 'alayhi min af'alil khair وَمَا يَعْجِزُ عَنْهُ يَلْتَزِمُهُ وَيَنْوِهِ فَيُدْرِكُهُ بِنِيَّتِهِ. Nah, ini perkara penting, menarik sekali. Beliau mengatakan, seperti orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jangan seperti itu. Yaitu, apabila hawa nafsunya itu sejalan dengan perkara yang disyariatkan, maka dia kerjakan. Nah, ini keliru. Berarti, sebenarnya mohon maaf, Tuhannya, apa? Hawa nafsunya. Ya. Namun bila bertentangan dengannya, maksudnya syariat Islam bertentangan dengan hawa nafsunya, maka ia tinggalkan. Nah, ini mak, ini tidak masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, orang-orang seperti ini. Ya, tidak masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang wajib adalah menundukkan hawa nafsunya kepada agama. Ya. Dan ia melakukan segala perbuatan baik dengan segala kemampuannya. Dan apa yang tidak ia dan apa yang tidak mampu dia lakukan, maka dia berusaha dan berniat melakukannya dan menjangkaunya dengan niat tersebut. Nah, ini penting sekali. Itu indahnya Islam. Salah satu indahnya Islam adalah ketika kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, maka kerjakan perintah sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, maka minimal niatkan. Itu yang ingin beliau sampaikan. Karena dengan niat tersebut, seseorang akan mendapatkan apa? Pahala amalan itu. Dan ini indahnya Islam. Ya. Kita belum mampu untuk berjihad. Minimal niatkan. Maka kita akan dapatkan pahala. Ya. Minimal niatkan, kita akan dapatkan pahala. Seperti misalkan ada hadis, Rasulullah SAW waktu itu perang, berpergian di luar kota Madinah. Beliau mengatakan, inna bil madinati qauman. Sesungguhnya di dalam kota Madinah terdapat suatu kaum. Tidaklah kalian melewati, kalau orang lagi berjihad kan, melewati lembah, memerangi musuh, kecuali penduduk yang ada di kota Madinah mendapatkan pahalanya. Dengan apa? Dengan niat. Di sini perkara penting. Ya. Fungsi niat yang sangat luar biasa. Seorang ingin menaikkan ibadah haji, tapi gak mampu. Minimal niat. Ini niat aja enggak. Gimana mau dapat pahalanya? Dan salah satu bentuk niat, nyetor. Daftar. meskipun nanti tidak sanggup misalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi indahnya Islam mengerjakan Islam secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan. Apabila tidak sesuai dengan kemampuan, maka minimal niatkan. Nah, itu dia. Karena dengan niat tersebut, kata penulis, berniat melakukannya dan menjangkaunya dengan niat tersebut. Minimal dengan niat tersebut, dia mendapatkan pahalanya, meskipun belum mengerjakannya. Dan itu indahnya Islam. Apa dalilnya? Niat itu bisa mendatangkan pahala. Atau dengan niat saja seseorang sudah diganjar pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falahu ajruha." Barang siapa yang bertekad berniat untuk mengerjakan apa? Mengerjakan kebaikan, maka baginya pahalanya. Ya, baginya pahalanya. In 'amilaha kutibat lahu asyru hasanat. Kalau dia mengerjakannya, maka dituliskan pahalanya 10 kebaikan. Artinya dilipatkan pahalanya. Dan itu indahnya Islam. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kenapa? Karena Allah tahu hambanya tidak semuanya bisa sanggup untuk berzakat. Hambanya tidak semuanya bisa sanggup untuk berumroh. Bisa sanggup untuk berhaji. Tidak semuanya. Maka sesuai dengan niatnya dia akan mendapatkan pahala. Disinilah yang sesuai dengan keselarasan hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Nah, ini pelajaran sangat menarik ya. Jadi niatkan yang baik, kita akan dapatkan pahalanya, meskipun belum mengerjakannya atau belum sanggup mengerjakannya, minimal dapat pahalanya. Kemudian penulis mengatakan, walamma kana ad-dukhulu fi as-silmi kaffah la yumkinu wa la yatasawwaru illa bi mukhalafati turuq asy-syaitan qala wa la tattabi'u khutuwati asy-syaitan ay fil 'amali bi ma'asillah. Artinya, dan ketika masuk ke dalam Islam dengan keseluruhan, maka tidak mungkin dan tidak dapat dibayangkan terjadi kecuali bertentangan dengan jalan-jalan syaitan. Artinya kecuali menyelisihi jalan-jalan syaitan. Kalau orang ingin masuk dalam Islam secara menyeluruh, pasti harus apa? Menyelisihi langkah-langkah syaitan. Makanya Allah berfirman, dan janganlah kalian menuruti langkah-langkah syaitan. Jadi penulis di sini ingin membuktikan ada hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, gitu loh. Penggalan ayat ini dengan penggalan ayat sebelumnya. Nah, itu ada hubungannya. Jadi kan penggalan ayat di penggalan pertama, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh. Lalu kok ada ayat, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Apa hubungannya nih? Hubungannya penjelasan tadi. Ketika seorang masuk Islam secara menyeluruh, tidak sanggup dia masuk Islam secara menyeluruh, kecuali dengan cara menyelisihi langkah-langkah syaitan. Makanya diperintahkan, janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, ini para ikhwaskan. Langkah-langkah syaitan itu apa? Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 19. Ya, surat Al-A'raf ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Betul 19? Ya. Kemudian surat Al-A'raf ayat 16 coba. Terusnya ayat itu. Ayat berapa? Tsumma la'atiyannahum. 19, 17. 17. Surat Al-A'raf ayat 17. Itu langkah-langkah syaitan. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini langkah syaitan. Ya. Jadi mengganggu manusia dari empat sisi kehidupan manusia. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Kalau boleh saya gambarkan begini. Manusia. Depan, belakang, kanan, kiri. Gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Depan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dunia. Diindahkan kepada manusia dunia. Yang ketiga, belakang, akhirat. Dilupakan terhadap manusia tentang akhirat. Jadi cuma pikirannya orientasinya dunia-dunia, lupa akhirat. Atau kurang percaya tentang adanya akhirat. Kanan, yaitu maksiat. Kiri, syubhat. Atau syahwat. Ini langkah syaitan mengganggu manusia. Dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Jadi dunia maksudnya adalah diindahkan, dicintakan kepada manusia oleh syaitan. Oleh syaitan tentang perkara dunia. Akhirnya menghalalkan segala cara dunia. Menghalalkan yang haram untuk dapat dunia dan semisalnya. Nah, kemudian akhirat maksudnya dilupakan dia tentang kehidupan akhir, dilupakan tentang hisab, dilupakan tentang azab kubur, nikmat kubur, dilupakan tentang berjalan di atas sirat, dilupakan tentang buku catatan amal, dilupakan tentang mizan, timbangan, dilupakan tentang surga neraka, lupa dia. Sehingga dia tidak memikirkan saya dapat dosa atau dapat pahala, enggak mikir. Yang ketiga yaitu dari kanan syahwat. Syahwat. Syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap kedudukan. Yang keempat dan ini yang paling parah yaitu syubhat. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nukaisir dalam tafsirnya ketika menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, itu langkah-langkah syaitan. Maksudnya dalam perbuatan dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian penulis mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wal adu al mubin la ya'muru illa bisu wal fahsya wa ma bihi ad-darr 'alaikum. Musuh yang nyata tidaklah akan mengajak kecuali kepada kejahatan dan kekejian serta segala yang mengandung mudarat bahaya bagi kalian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat Al-Qur'an cek saja sering sekali Allah menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Itu sering, bahkan dalam surat Fatir ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi enggak boleh berteman dengan syaitan, harus musuhan terus dengan syaitan. Nah, kemudian saya sering menyinggung musuh syaitan, menjadi musuh syaitan. Kapan jadi musuh syaitan? Banyak. Contoh, maksud saya di sini adalah ini mungkin saya jadikan tema kajian nanti, menjadi musuh syaitan. Karena banyak contoh. Contoh, misalkan kalau lagi sujud sajdah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fa sajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Jika anak manusia membaca ayat sajdah lalu dia sujud tunduk kepada Allah, syaitan akan kebuncu menyendiri sambil menangis dan dia berkata, ya waili umira ibnu adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa abaitu falian nar. Wahai celakanya aku, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, dia mau sujud. Maka baginya surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud, aku enggan, maka bagiku neraka. Nah, ini menjadi musuh syaitan seperti ini. Ya, ini bagus dibahas. Sehingga kita menjauhi amalan seperti itu ataupun semangat untuk mengerjakannya. Jadi cara bermusuhan dengan syaitan itu menyakiti syaitan. Seperti misalkan masuk rumah dengan mengucapkan bismillah. Apa? Syaitan mengatakan, "La mabita lakum." Ah, kalian wahai para syaitan, enggak ada tempat tinggal. Tidur di luar rumah, kedinginan sana. Nyamuk. Enggak ada tempat tinggal di rumah ini. Itu bermusuhan dengan syaitan. Ya. Contoh yang lain. Ini menarik. Yaitu bangun subuh. Itu bermusuhan dengan syaitan itu. Kenapa? Karena orang yang enggak bangun subuh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan nama seseorang di hadapan beliau, kemudian beliau mengatakan, "Aina fulan?" Mana si fulan tersebut? Mazalana iman maqama ila mazalana iman hatta asbah maqama ila shalah. Masih saja tidur sampai pagi, belum salat. Kata Rasulullah, "Bala syaitan fi udhuni." Syaitan kencing di telinganya. Berarti salah satu cara bermusuhan dengan syaitan adalah bangun subuh, yang maknanya tidak menyediakan tempat kencing untuk syaitan. Oke, Bapian mau tahan kencing? Ngerasakan tuh. Hah? Nah, itu cara bermusuhan dengan syaitan. Ya, jadi menjadi musuh syaitan. Ini menarik untuk dikupas karena banyak contoh-contohnya. Banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Nah, itu termasuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa syaitan adalah musuh kita? Kita baca selanjutnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, "Walamma kana al-'abdu la budda an yaqa'a minhu khalalun wa zalal." Dan ketika sudah menjadi kepastian bahwa manusia akan melakukan kesalahan dan ketergelinciran, maka Allah berfirman, qala ta'ala, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat ay 'ala 'ilmin wa yaqin fa'lamu anna Allah 'azizun hakim. Artinya, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran atas dasar ilmu dan keyakinan, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penulis mengatakan, wa fihi minal wa'idish shadid wa takhwif ma yujibu tarkaz zalal fa innal azizal qahir al-hakim. Subhanallah. Idza asahu al-asi qahharahu biquwwati wa 'adzabahu bimuqtada hikmati fa inna min hikmati ta'dhibul usat wal junat. Artinya, ayat ini menunjukkan ancaman keras. Jadi semua ayat bahkan ketika menunjukkan i'lamu annallahu azizun hakim. Ingat pesan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ini ayat menarik. Setiap ayat yang menunjukkan aziz, hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan ancaman keras, ya, dan kengerian yang membawa kepada sikap meninggalkan kesalahan tersebut. Karena sesungguhnya yang maha perkasa, kedudukannya lagi maha bijaksana, apabila seorang pelaku kemaksiatan berbuat maksiat kepadanya, pastilah dia akan memaksanya dengan kekuatannya dan menyiksanya sesuai dengan konsekuensi kebijaksanaannya. Dan termasuk dari kebijaksanaannya adalah menyiksa orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ini pelajaran bagi kita, Pak. Kalau seandainya kita baca ayat Al-Quran, Aziz Hakim. Ingat, Allah Aziz. Allah itu kuasa untuk menyiksa orang yang bermaksiat. Ini merupakan salah satu counter, salah satu hal yang menahan, menghalangi kita untuk bermaksiat. Mengingat nama Allah Al-Aziz dan Al-Hakim. Ya, ini pelajaran menarik pagi ini, agar kita terhalang dari maksiat. Salah satunya adalah kita mengingat nama Allah apa? Al-Aziz, Al-Hakim. Apa hubungannya? Karena dengan aziz berarti Allah kuasa menyiksa seseorang. Dan itu adalah bentuk juga sifat bijaksananya Allah. Karena termasuk kebijaksanaan yang bermaksiat disiksa, yang yang mengerjakan ketaatan diberi pahala, itu bijaksana. Maka ayat ini merupakan ayat wa'id, ayat ancaman. Ya, yang bisa menahan kita dari maksiat. Ingatlah ayat-ayat ancaman, di antaranya mengingat nama Allah Al-Aziz Al-Hakim. Alhamdulillah selesai ayat 208 209. Semoga bermanfaat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.